ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Dan yang terakhir ingin saya pesankan, ketika antum belajar baik di majlis semisal ini atau majlis di tempat antum tinggal, belajarlah dengan sungguh-sungguh kepada ustaz yang ada dari ustaz ahli sunnah dan ikhlaskan niat. Dalam pengertian, perhatikan, dalam pengertian gantungkan keistiqomahan manhaj antum dan keistiqomahan akidah antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan digantungkan kepada ustaz. Sekarang antum misalkan hadir di sini di majlis saya, kemudian antum, dan ini suatu pesan, ketahuilah ya ikhwan, kita semua yang hidup, saya dan semua yang ada, siapapun yang masih hidup, la yu'man alaihil fitnah. Tidak ada yang bisa aman dari kemungkinan dia terkena fitnah. Fitnah penyimpangan, fitnah kesesatan dan yang lainnya. Enggak ada seorang pun selama dia masih hidup yang bisa aman dan terjamin untuk tidak terkena fitnah. Maka dari itu, jangan salah seorang dari antara kita pun berasobiah kepada siapapun. Karena cintanya kepada Ustaz Fulan, katakan misal kecintaan antum kepada saya, Luqman Ba'abdu, kemudian membuat antum berasobiah, meninggalkan al-haq, bertaklid, tidak peduli terhadap ilmu. Dan itu akhirnya menambah beban dosa saya. Ketika saya wal'iyadu billah, semoga tiga dan semoga Allah lindungi, jatuh dalam penyimpangan. Tinggalkan saya ataupun siapapun, siapapun dan siapapun, kalau itu bertentangan dengan al-haq, jangan karena kecintaan antum kepada dia yang berlebihan, melebihi cintanya antum kepada al-haq, sehingga antum tidak mendengarkan nasihat, antum mengabaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, antum meninggalkan nasihat ulama, terkhusus kibarul ulama, dikarenakan asabiyah dan kekaguman antum kepada sosok tersebut. Jangan gantungkan akidah antum dan keselamatannya, keselamatan manhaj antum kepada Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Dan jadikanlah al-haq itu lebih antum cintai dari siapapun di muka bumi ini. Wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.